keping hatiku yang terluka, mengejar segenggam harapan. Biarpun kau jauh kini, aku kan menanti. Kuharap kau pun dapat kembali. Sebutir harapan yang kudamba, tak sedetik waktu lewatkan. Tapi tak juga datang bayangan dirimu, hanya beribu kenangan di benakku. Kepadaku, ku menanti kau kembali hari ini. Aku menanti kau kembali, aku menanti, ku menanti hari ini, hari ini, dan esok lagi. Aku menanti kau kembali, aku menanti, ku menanti hari ini. Namun hanya kehampaan, namun tinggal kerenungan yang terlihat sampai kini. Keping hatiku yang terluka, mengejar segenggam harapan. Biarpun kau jauh kini, aku kan menanti. Kuharap kau pun dapat kembali. Harapan yang kudambah, tak sedetik waktu lewatkan. Tapi tak juga datang bayangan dirimu, hanya beribu kenangan di benakku. Kau berjanji hari ini, aku menanti kau kembali, aku menanti, ku menanti hari ini, hari ini, dan esok lagi. Aku menanti kau kembali, aku menanti, ku menanti hari ini, hari ini, dan esok lagi. Hari ini, dan besok pagi.